Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, Maxton Soteng, Tasya, Rosmala, Ju, Palapa. Katakan sayang, katakan padaku. semuanya buat New Palapa di sini, mana dulu dong. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum mas-masku.